Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Sul fi Tafdilir Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz Abdul Aziz Ibnu Abdissalam As-Sulami rahimahullahu taala. Kita sekarang berada di poin yang ke-31. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma akhlakuhu sallallahu alaihi wasallam fi hilmihi wa afwihi wa safhihi wa sabrihi wa syukrihi wa linihi fillah wa annahu lam yaghdab li nafsihi wa annahu jaa'a bi itmami makarimil wa jamil ashiratihi wa karim khaliqatihi wa husni sajiyatihi wa nushihi li ummatihi wa hirsihi ala iman ashiratihi wa qiyami bi a'ba'i risalatihi fi nusrati dinillah wa i'la kalimatihi wa ma lakiyahu min adha qawmihi wa gairihim fi watanihi wa ghurbatihi fa ba'du hadhil manakib mawjudun fi kitabillah wa kutub syama'ilihi. Yang ke-31 kata beliau rahimahullah, dari keistimewaan dan keutamaan beliau, wa amma ahlakuhu, adapun akhlak beliau, dan ini merupakan satu bentuk keutamaan beliau, beliau dikenal, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Maka dari keutamaan beliau, beliau memiliki akhlak yang agung. Demikian. Wa amma akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam, adapun akhlak beliau di dalam kelembutan dan kesabaran beliau, di dalam pemaafan dan pelapangan beliau, di dalam sabarnya beliau, di dalam bersyukurnya beliau, dan di dalam lembutnya beliau. Ini merupakan dari akhlak yang ada pada beliau, dan ini adalah akhlak yang utama. Akhlak yang utama yang tentunya seharusnya dimiliki oleh kita semua, yaitu kita memiliki sifat lembut, sabar, pemaaf, melapangkan urusan, dan bersyukur dengan apa yang selalu kita dapatkan, dan juga berkasih sayang di dalam menjalankan agama Allah, di dalam berjalan di atas agama Allah, di dalam berinteraksi, bergaul dengan sesama hamba-hamba Allah, dan tentunya dalam bermuamalah tidak kita dapati contoh yang jelek dari beliau, tetapi kita dapati contoh-contoh yang utama, contoh-contoh yang mulia. Maka sekali lagi mungkin kita tekankan di sini, pentingnya bagi kita untuk selalu mencontohi beliau, mengikuti beliau. Karena beliau datang untuk kita contohi, beliau didatangkan oleh Allah untuk kita contohi, untuk kita ikuti dan kita jadikan beliau qudwah. Jadi adapun akhlak beliau di dalam berpegang dengan agama Allah, di dalam mendakwakan agama Allah, amma akhlakuhu. Naam. Yaitu beliau lembut, pemaaf, selalu melapangkan dan sabar dan selalu bersyukur dan selalu berlemah lembut atau berkasih sayang. Dan beliau juga tidak pernah murka dan marah terhadap diri beliau sendiri. Dan bahwasanya beliau annahu ja'a atau didatangkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam catatan footnote di sini, catatan kaki atau ta'liq, yasiru ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq, li utammima makarimil akhlaq, saya diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang utama. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan akhlak, sehingga akhlak yang telah dijalankan oleh manusia sebelumnya, secara khusus oleh manusia-manusia yang mulia dari para nabi dan rasul, dengan diutusnya beliau lebih menyempurnakan lagi, lebih menyempurnakan lagi, sehingga tidak didapati satu akhlak yang kurang, bahkan satu akhlak yang sudah sangat sempurna yang dicontohkan, ditunjukkan oleh beliau. Karena itu, kalau di sisi beliau sudah sangat sempurna, jangan cari pada yang lainnya, tapi contohilah beliau yang sempurna. Yang kesempurnaan ini tentunya didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian gambaran beliau adalah seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat penyayang, seorang yang sangat pemaaf. Sehingga jangankan dengan yang lain, beliau murka terhadap diri sendiri, beliau tidak murka, apalagi pada yang lainnya. Cuman tentunya kita mesti menempatkan kemurkaan di sini, bukan berarti membiarkan apa yang mungkar, apa yang menyelisih syariat. Kalau yang seperti itu, maka di sini tentunya dibutuhkan murka dan marah ketika didapati penyelisihan syariat. Sehingga murka dan marah di sini bukan dalam suatu yang ma'ruf, tetapi suatu yang menyelisih syariat. Atau murka dan marah ini bukan kepada suatu yang tidak pantas kita murka dan marah, lantas kita murka dan marah. Namun, kita murka dan marah karena kita dapati menuntut kita untuk murka dan marah dikarenakan adanya penyelisihan syariat, adanya kemungkaran. Maka murka yang seperti ini dibenarkan. Adapun tanpa ada angin, tanpa ada hujan, pembawaan kita cuma marah saja, murka saja, maka yang seperti ini bukan akhlak yang mulia. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau murka. Karena murka itu gambaran emosi dan panasnya kalbu seseorang yang terbakar. Bahkan karena dihembuskan oleh syaitan. Demikian diterangkan oleh para ulama. Jadi kemurkaan di sini tidak boleh ada terkecuali kepada apa yang mungkar. Demikian terhadap diri sendiri, kalau kita melakukan kemungkaran, kita harus murka dengan diri kita sendiri. Kita marah dengan diri kita sendiri. Demikian kepada yang lain. Kalau terjadi kemungkaran, penyelisihan syariat. Tapi kalau tidak, ya, jangankan kepada diri sendiri, demikian kepada yang lain, tidak boleh kita murka. Tidak boleh kita marah. Karena sebagaimana tadi disebutkan, kemarahan, kemurkaan itu dari syaitan. Jadi sifat seseorang itu lembut, pemurah, penyayang, pemaaf, pelapang, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fillah. Dan apa yang dinukilkan, wa manukila an khusyu'ihi, juga dari akhlak beliau, apa yang dinukilkan dari khusyuknya beliau, dari khudu'nya beliau, khusyuk dan khudu'nya beliau dinukilkan dengan nas. Maka juga kita seperti itu, memiliki sikap khusyuk, memiliki sikap khudu'. Demikian watabattulihi. Demikian pula apa yang dimiliki dari tabiat yang mulia beliau, tabattul. Tabiat yang perangai yang mulia. Demikian pula tawadhu beliau dalam makanan, dalam pakaian, dalam minuman, dalam bertempat tinggal, beliau penuh ketawaduan. Demikian kita umatnya. Karena itulah kita katakan tadi, kita seharusnya mencontoh beliau. Beliaulah contoh utama kita. Karena beliaulah gambaran akhlak yang sempurna. Akhlak yang utama. Beliaulah gambaran bagaimana manusia yang sempurna dan seutuhnya yang Allah datangkan sebagai contoh, sebagai kuduah dalam kita berjalan di dunia ini untuk menuju akhirat kita, di dalam kita beragama, di dalam kita mendapatkan bimbingan. Contoh kita adalah beliau. Adapun yang selainnya dari manusia, ya tentunya tidak akan sempurna. Tentunya tidak akan sempurna. Dan adapun yang selainnya dari manusia, tentunya tidak terbimbing dengan wahyu. Tapi beliau, Allah bimbing dengan wahyu. sehingga bimbingan tersebut sempurna adanya. Sempurna adanya, dan beliau mempraktikkannya juga dengan sempurna. Maka siapa saja yang telah mencontohi dan mengikuti beliau, tidak akan salah. Dan tidak akan menyimpang. Pasti benar, pasti sesuai. Karena mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Jamil, baiknya pergaulan beliau, indahnya pergaulan beliau. Demikian kita juga. Ini mungkin bagi penuntut ilmu secara khusus dan kita semuanya, yaitu memperbaiki pergaulan kita, menjadikan pergaulan kita itu indah terhadap manusia, secara khusus kaum mukminin dan secara umum manusia, kita bergaul dengan pergaulan yang indah, terbimbing. Jangan sampai kita bergaul dengan salah pergaulan. Atau pergaulan kita bukan pergaulan yang dibimbing oleh Rasulullah. Dan ini sangat disayangkan. Karena kita mengaku mengikuti beliau, ternyata pergaulan kita tidak sesuai dengan beliau. Dan demikianlah didapati sebagian orang, cara bergaulnya tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bimbing. Kalaupun misalnya dalam pandangan manusia bagus, baik pergaulan tersebut, tapi tidak dibimbing, niscaya pasti akan ada penyelisihan, penyimpangan. Tapi sesuai dengan apa yang dibimbing oleh beliau, maka pasti itu indah, baik. Kalaupun mungkin di pandangan mata orang, ya kurang sempurna, tetapi itulah yang beliau bimbing. Misalnya, contohnya, pergaulan yang indah dan baik itu, dipisahkannya laki-laki dan perempuan yang mereka selain mahram, tidak boleh berbaur, tidak boleh berkhalwat. Kalau di sisi sebagian orang, itu bagus bahkan berbaur, yaitu bercampur dengan laki-laki wanita tanpa mahram, atau bahkan bersepi-sepian berdua-duaan. Ini adalah bukan pergaulan yang indah, tapi pergaulan yang dilarang bahkan. Jadi, kita mengikuti bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau membimbing kita di dalam pergaulan. Karena apa yang kita dapati dari bimbingan beliau pasti indah. Demikian Jamil. Di situ ashiratihi atau naam la'allahu ashiratihi. Kita lihat nanti, kita cocokkan dengan keterangan yang ada insyaallah. Tapi makna yang mendekati sudah kita sampaikan. Jadi pergaulan yang indah bersama manusia. Kemudian juga didapati bagaimana dermawan dan mulianya pergaulan beliau. Demikian bagaimana baiknya sajiah. Sajiah juga merupakan kelapangan dan kedermawanan. Jadi kita tadi katakan wa jamil. Naam. ashiratihi atau ishratihi, wa karim khaliqatihi, di dermawan dan lapangnya pembawaan beliau, dan baiknya yang didapatkan dari kedermawanan dan kelapangan beliau. Demikian bagaimana beliau nushihi li ummatihi, bagaimana beliau orang yang selalu membimbing umatnya, membimbing umatnya. Beliau orang yang serius dan peduli terhadap umat beliau. Demikian, beliau juga hirs, semangat di dalam membimbing keimanan karib kerabat beliau, iman asyiratihi. Demikian beliau, jadi beliau orang yang bersemangat membimbing manusia, memberikan nasihat. Demikian di dalam menunjukkan keimanan dan bimbingan keimanan kepada karib kerabat beliau. Demikian bagaimana beliau qiyamihi bi a'ba risalatihi, bagaimana beliau betul-betul serius menegakkan dan memikul beban yang Allah bebankan kepada beliau dari risalah Allah. Qiyam bi a'ba risalatihi, di beliau serius dan menegakkan dan memikul beban yang Allah bebankan kepada beliau dari risalah. Fi nusrati dinillah, di dalam menolong, membela agama Allah. Di dalam menegakkan ila'i kalimatihi, di dalam menegakkan kalimat Allah, agar supaya hanya kalimat Allah yang diangkat di permukaan bumi ini. Dan juga apa yang didapatkan dari beliau, wa malakiyahu min adza, apa yang beliau dapatkan dari berupa gangguan kaumnya dan yang selain kaumnya, wa ghairihim min adza qaumihi wa ghairihim, kaumnya ataupun selain dari kaumnya atau dari yang lainnya, baik itu di negerinya sendiri, fi watanihi, ataupun di negeri hijrah beliau, di negeri tempat beliau berhijrah, karena beliau di Mekah setelah itu berhijrah, tidak sedikit mendapatkan gangguan dan cobaan. Kalau di negeri hijrahnya beliau, fi ghurbatihi, bagaimana munafikin mengganggu, memfitnah, melukai beliau dari sisi fisik dan yang lainnya. Kemudian beliau bisa sabar, beliau bisa berjalan dengan mantap di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keutamaan beliau. Dan ini bukan suatu yang remeh, tapi berat. Tetapi beliau dapat menjalankannya. Yang menunjukkan demikian utamanya beliau. Faba'du hadhil manakib, sebagian daripada keterangan keutamaan perilaku keperingai budi pekerti dan akhlak yang disebut dengan manakib ini ada di dalam kitabullah dan ada di dalam kitab-kitab syama'il beliau. Kitab syama'il beliau disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani atau Imam Al-Albani di dalam catatan ta'liq. Salah satu di antaranya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian. Artinya, keterangan-keterangan dari awal tadi, dari akhlak sampai akhir, wa malakiyahu min adha qaumihi wa ghairihim fi watanihi wa ghurbatihi, ini mudah kita dapatkan selain disebutkan di dalam kitabullah, juga disebutkan dalam kitab-kitab riwayat, dalam kitab syama'il. Yang tentunya dengan riwayat atau nas tersebut bagi kita untuk membaca, menelaah, dan terakhir tentunya kita untuk mengamalkannya, merealisasikannya. Siapa yang selalu berusaha untuk mengikuti beliau, dia pasti akan bahagia dan beruntung di dunia ini, demikian tentunya di akhirat. Tapi siapa yang enggan dan dia bahkan tidak ingin mencontoh, bahkan menjauh, dan dia pun tidak tertarik, maka dia tidak beruntung. Dia tidak akan bahagia di dunia ini dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga apa yang telah kita dengarkan tadi tentunya jadi keterangan yang baik bagi kita semuanya, agar kita berlemah lembut, memiliki sifat maaf, memiliki sifat melapangkan urusan di dalam mungkin kita dapatkan gangguan, cobaan, mungkin kita dapatkan suatu yang melukai diri kita. Ketika mereka meminta maaf dan mengaku bersalah, kita maafkan, kita lapangkan. Melapangkan urusan. Sabar, bersyukur, lembut, tidak mudah marah, tapi selalu bersifat pemaaf. Dan apa saja dari akhlak yang diajarkan oleh beliau, dari akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Demikian sifat khusyuk, sifat khudu, demikian perangai, tabiat, ketawaduan, rendahkan diri dalam segala hal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bagusnya pergaulan. Jadi jamil isyratih, juga bagaimana kita dengan kejiwaannya mulia, dermawan, selalu memberikan bimbingan kepada manusia dengan apa yang kita mampu. Demikian terhadap karib kerabat, menunjukkan kepada keimanan, kepada hidayah Allah. Dan kita pun bersemangat memikul beban dakwah, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah. Demikian kita bersabar dengan segala macam bentuk gangguan, cobaan dari manusia semuanya, baik dari orang yang terdekat kita atau orang yang jauh, baik dari kerabat ataupun bukan kerabat di negeri kita sendiri atau di negeri yang lain, negeri selain dan negeri kita, baik ketika kita di negeri kita ataupun di luar negeri kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Betapa baiknya keterangan ini dan betapa pantasnya kita mendengarkannya dan tentunya mengikuti keterangan-keterangan ini, karena kita adalah orang yang selalu harus dibimbing dan selalu perlu mendengarkan bimbingan, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan kita di sini. Kemudian beliau mengatakan manakib ini didapatkan dalam Kitabullah dan dalam Kitab Syama'il, tentunya sebagai titik tekan atau bahwa perkara ini bukan perkara yang dibuat-buat, tetapi bersandar dengan nas, bersandarkan dengan nas yang penukilannya juga jelas, yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan hadis Rasulullah dalam bab atau dalam masalah syama'il Muhammadiyah yang telah ditulis, dikitabkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Yang terakhir mungkin kita sekedar menambahkan agar meluruskan keterangan kita sebelumnya. Mungkin kita melihat keterangan Abu Nuaim pada halaman ke-65 di catatan kaki tersebut. Fa amana a'da'uhu, halaman 65, catatan kaki terakhir, baris kedua dari bawah. Fa amana a'dahu min al-adhab muddat hayatihi alaihi salam fihim falam yu'adzibhum ma'a isti'jalihim iyyahu tahqiqan lima na'atahu bihi. Maka musuh-musuh beliau, dari musuh-musuh Allah, aman dari diazabnya mereka, diperanginya dengan dahsyat, atau disegerakan pengazaban kepada mereka. Aman musuh-musuh ini ketika beliau hidup, muddat hayati. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan, beliau ditawarkan untuk diazabnya daripada kaumnya ataupun manusia yang melukainya, beliau tahan selama beliau hidup. Falam yu'adzibhum, beliau tidak memintakan untuk mengazab mereka, bahkan mengazab mereka, menyiksa mereka. Beliau tidak mengazab dan menyiksa mereka. Bersamaan dengan itu, kita dapati musuh-musuhnya demikian sangat berkeinginan dan sangat bersemangat sekali untuk mengazab dan membinasakan beliau. Ini semua tahqiqan, tentunya ini semua yang didapatkan pada beliau sebagai bentuk perealisasian. Sebagai bentuk perealisasian dengan apa yang Allah naatkan, apa yang Allah sifatkan tentang beliau. Falamma dhahaba anhum ila rabbihi, tetapi ketika beliau pun telah diwafatkan, anzalallahu bihim, jadi takkala, ini yang kita mau luruskan, falamma dhahaba anhum ila rabbihi ta'ala, tapi takkala beliau telah diwafatkan oleh Allah, anzalallahu bihim ma adzabahum bihi, Allah pun menurunkan siksaannya kepada orang-orang kafir tersebut sebagaimana yang mereka azab atau mereka Allah pun menurunkan kepada mereka orang-orang kafir itu sebagaimana mereka telah mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa dibunuhnya mereka min qatlin atau wa asarin ataupun tertawannya mereka oleh kaum muslimin. Yang ini tentunya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Katakala apabila kami telah mengangkat atau mewafatkanmu, maka kami akan mengikop mereka, orang-orang kafir. Demikian yang benar dari keterangan ini, tentunya sebagai koreksian dari keterangan kemarin. Namun, sebagaimana yang sudah kita terangkan, bahwa beliau menahan diri untuk menyiksa dan mengazab mereka ataupun bahkan memintakan azab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hidup. Adapun setelah beliau diwafatkan oleh Allah, maka didapati dari mereka yang mengganggu Islam dan kaum muslimin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakannya oleh Allah, terbunuhnya ataupun tertawannya mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan anzalallahu bihim ma'adzabahum bihi min qatlin wa usarin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kalaupun mereka disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, ini setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, adapun ketika beliau masih bersama dengan mereka, maka Allah menahan azabnya, menahan siksaannya yang disegerakan kepada mereka di dunia ini. Adapun berkaitan dengan beliau memerangi orang-orang kafir, lantas ada yang terbunuh dari mereka, dan juga sempat ada yang tertawan, lantas dalam peperangan tersebut, tentunya sebagai penegakan agama Allah, membela, menolong, memperjuangkan agama Allah, maka tidak termasuk dengan keterangan yang diterangkan di sini. Tidak termasuk dengan keterangan yang diterangkan di sini. Kenapa demikian? Karena keterangan di sini tentunya amat jelas bagi kita bahwa beliau bukanlah sifatnya orang yang selalu menginginkan untuk mengazab. Tapi sifat beliau adalah rahmah lil alamin. Sehingga beliau mengedepankan sifat kasih sayang. Tapi pada satu saat diperintahkan oleh Allah untuk berperang menegakkan agama Allah, maka berperang di sini bukan menyelisih sifat rahmah, tetapi bahkan itu sifat rahmah sebetulnya. Karena setelah dipanggil, didakwakan kepada Islam, mereka tetap tidak mau diperangi. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Adapun untuk azab, siksaan, maka beliau menahan. Beliau menahan sampai kemudian Allah wafatkan beliau. Demikianlah beliau tidak didapatkan meminta untuk kaumnya ataupun manusia ataupun umatnya diazab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi mereka yang pernah mengganggu beliau, mereka yang pernah memusuhi beliau dan belum mendapatkan pelajaran dan bahkan mereka bebas, maka setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari musuh-musuhnya, dari siapa yang tidak suka dengan beliau, akhir perkaranya jelek, Allah menyiksa mereka di dunia ini dan tentunya di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berikutnya. Tafadhalu barakallahu fikum.